Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-40 dari silsilah ilmiah manasik haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan amalan di tanggal 10, bagian yang kedua. Di antara perkara dan hukum yang berkaitan dengan apa yang dilakukan pada tanggal 10. Yang kelima, Nabi meninggalkan Muzdalifah pada tanggal 10 sebelum terbit matahari, ketika warna langit di sebelah timur menguning sekali. Yang keenam, di dalam perjalanan menuju Mina, Al-Fadl Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mencarikan 7 kerikil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk digunakan melempar jamrah Aqabah di waktu duha. Yang ketujuh, hari raya Idul Adha semuanya adalah waktu untuk melempar jamrah Aqabah, dan yang afdal adalah setelah terbit matahari dan boleh dilakukan sebelum matahari terbit. Berkata Ibnu al-Mundhir rahimahullah, wa ajma'u ala annahu in rama jamratal aqabati yawman nahri ba'da tulu'il fajri wa qabla tulu'is syamsi annahu yujzi. Dan mereka bersepakat bahwasanya seseorang apabila melempar jamrah Aqabah pada hari raya setelah datangnya waktu subuh dan sebelum terbitnya matahari, maka yang demikian sudah mencukupi. Yang kedelapan, orang yang meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh dibolehkan langsung melempar jamrah Aqabah. Berkata Aisyah, wadittu anni kuntu istadzantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama istadzanathu Saudah fa usalli subha bi Mina fa armil jamrata qabla ayyatiyan nas. Aku berangan-angan seandainya aku minta izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Saudah meminta izin kepada beliau, maka aku melakukan salat subuh di Mina dan melempar jamrah sebelum datang manusia. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, menyembelih hadyu bisa berupa unta atau sapi atau kambing, dilakukan di hari raya kurban dan hari-hari tasyrik, malam atau siang, baik hadyunya wajib seperti hadyu tamattu' dan qiran atau nadhar, atau hadyu yang sunnah dan harus disembelih di Mina atau di Mekah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.